Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-21 dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang membenarkan kabar-kabar yang sahih di dalam kitab-kitab Allah. Yang ketiga, di antara cara beriman dengan kitab-kitab Allah adalah membenarkan kabar-kabar yang sahih di dalam kitab-kitab tersebut, seperti kabar-kabar di dalam Al-Quran dan kabar-kabar yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya yang belum diubah. Maksudnya, wajib bagi orang yang beriman membenarkan kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran, seperti kisah-kisah umat terdahulu, kejadian-kejadian di hari kiamat, sifat-sifat surga dan neraka, dan lain-lain. Dan kabar-kabar yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya yang belum diubah. Dan barang siapa yang mengingkarinya atau meragukannya, maka sungguh dia telah kafir. Adapun kabar-kabar yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil, setelah terjadi perubahan pada sebagian isinya, maka kabar-kabar tersebut ada 3 macam. Yang pertama, kabar yang datang pembenarannya di dalam agama Islam, maka wajib bagi kita beriman dan membenarkannya. Seperti kabar bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, maka ini ada di dalam Perjanjian Lama, Keluaran pasal 31 ayat yang ke-17. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Al-A'raf 54. Yang kedua, kabar yang datang pengingkarannya di dalam agama Islam, maka wajib bagi kita mendustakannya dan menolaknya. Seperti kabar di dalam kitab Taurat yang berisi sifat yang tidak layak bagi Allah dan sifat yang tidak layak bagi sebagian nabi sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Yang ketiga, kabar yang tidak ada pengingkaran maupun pembenarannya di dalam agama Islam, maka kita tidak membenarkan dan tidak mendustakan, seperti sebagian perincian yang ada di dalam Taurat yang sekarang terhadap kisah-kisah yang asalnya ada di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan di dalam Kejadian pasal 7 ayat 17, bahwa banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam terjadi selama 40 hari. Dan perincian ini tidak disebutkan di dalam agama kita. Kita tidak membenarkan karena mungkin itu termasuk yang ditambah dan diubah, dan kita tidak mendustakan karena mungkin itu termasuk wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina." Janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan janganlah kalian mendustakan mereka, akan tetapi katakanlah, "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami." Hadis riwayat Bukhari. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.